Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو نعم. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nawasib ada 10, yaitu an, lan, idan, kai, lamu kai, lamu juhud, hatta, jawab bilfa, walwa wa'aw. Nawasib itu ada 10, tapi yang disebutkan oleh para ulama nawasib yang asli itu hanya 4 aja. Yaitu 4 yang pertama. Itu an, lan, idan, kai. Adapun setelahnya lamul kai, lamul juhud, hatta, jawabul filfa, wal wawu aw, itu semua mereka mansubnya itu fi'il mudhari yang mansub setelahnya. Itu bukan dengan adawat yang disebutkan oleh al-mu'alif di sini. Akan tetapi hakikatnya ialah mansubnya dengan an mudmaratan ba'da kai masalan afad ba'da hatta masalan ba'da lamu kai ba'da lamu juhud ba'da jawabul bilfa dan seterusnya. Ya, baik, kita baca syarahnya sekarang. Tafadhal Pak Ahmad. Fasitatun si an mukmarakan wujuban atau jawazan. Kami dal jumhuri an nawasibu arba'atun. Nah, kata Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala, pan nawasib, nawasib itu adalah jam'u nasib, jamak dari nasib. Sedangkan nasib sendiri adalah isim fa'il dari nasobayan sibu, ya, menasobkan. Maka dia adalah yang menasobkan. Menasobkan apa? Fi'il mudhari yang datang setelahnya. Nah, nawasib atau amil yang menasabkan fi'il mudhari ini ada 10. Ya, alama dzakara atau boleh dibaca alama dzukira. Ya. Ini sesuai dengan yang disebutkan. Arbatun minha tansibu binafsiha. 4 di antaranya itu menasabkan dengannya sendiri, yaitu dengan dirinya sendiri. Misalkan an masuk ke fi'il mudhari, ya uridu an adhaba, maka adhaba fi'il mudhari itu mansub dengan an. Ya. Nah, 4 ini yang awal, an, lan, idan, kai. Wa sittatun bi an mutmaratan wujuban au jawazan. Sedangkan 6 sisanya itu mansubnya itu bukan dengan dirinya, tetapi dengan an mutmaratan. Apakah wujuban atau jawazan? Misal untuk mengatakan hatta yadhaba, maka yadhaba mansub bukan dengan hatta, tetapi dengan an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Nah, indal jumhuri an nawasibu arba'atun, sedangkan menurut jumhur mayoritas para ulama bahwa yang menasabkan tersebut cuma 4 saja yang awalnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wahia an walan, yaitu an dan lan. Nah, tafadhal dibaca syarahnya di sini. Ya, Syekh Marwanto. Jadi wasukuni wa nuni wa wa tusamma al dus li annaha tu'awwilu bi masdari wa akhraja suruf asy-syartiyatu bil wal mah wal mukhaffafatu tafsiriyatu wa hiya tansibu al masdariyah al tansibul mudari mudari mudari'a lafdan wal madi wal am wal madi wal amru mahallan wal madiya wal amra mahallan wa ta'malu dhahiratan antakula nafsun wa mutmaratan kama ya'ti. Tadi cukup. Nah. An bi fathil hamzah. An dengan memfathahkan hamzah. Wa sukunin nun. Dan dengan mensukunkan huruf nun an. Jangan salah baca, ditasdid jadi anna. Baik. Wahia umul bab. Inilah ya induk dari bab ini. Ya, dan dia dinamakan dengan juga al-masdariyah. An masdariyah. Jadi dia harfu nasbin wa masdarin. Ya, huruf nasab dan masdar. Artinya huruf nasab ketika dia masuk ke fi'il mudhari, maka dia menasabkan fi'il mudhari tersebut. Nah, kemudian dinamakan harfu masdarin karena dia mentakwil fi'il mudhari yang dimasukinya dengan masdar. Ya, misalkan antum mengatakan ya uridu, ya misalkan huwa yuridu an, misalkan an yusafira, nah, atau an yaktuba, nah, an yaqra'a, nah. Wa yuridu an yaqra' al huwa yuridu an yaqra' al kitaba. Perhatikan contoh. An yaqra'a. Nah, dia yaqra'a mansub dengan an. Maka an di sini harfu nasbin. Kemudian harfu masdarin dia mentakwil masdar yang ada pada fi'il mudhari yaqra'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Maka takwilnya adalah huwa yuridu qira'ata al kitab. Hakada. Wa yuridu al-qira'at al-kitab. Tapi makanya dia dinamakan juga ya'an al-masdariyah. Li'annaha ma'a mansubiha tu'awwilu bimasdarin. Karena dia dengan mansubnya ya menakwilkan masdar. Ya, kayak tadi itu, ya. Yuridu an yakula. Qala yakulu qawlan. Tapi mana Pak? Oh ya, wah, insya Allah Pak. Pak Akhraja, Assalamualaikum. Asy-syartiyah. Maka di sini mengeluarkan an syartiyah, wal mukhaffafah maupun an mukhaffafah. Ay mukhaffafah fina sakilah. Ya, yang aslinya ya anna itu ya yang dia sakilah tasdid. Nah, itu di mukhaffafah. Semisal antum mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. An-nya itu bukan an nasbin atau masdarin, tapi an mukhaffafah min sakilah. Ya, yang dia mesti punya isim, takdirnya annahu ya. Baik. Wa tafsiriyah maupun an tafsiriyah. Semisal di firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an u'budullah." An u'budullah wa jtanibut taghut. Itu an an tafsiriyah, bukan an masdariyah, bukan an nasibah. Ya, dia adalah an tafsiriyah, mentafsirkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu, ya. Kami telah mengutus setiap pada setiap kaum seorang rasul. Nah, an ya'budu Allah, yang tafsirnya rasul ini menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Wa hiya tansibul mudhari'a lafdhan wal madiya wal amra mahallan. Maka an ini menasabkan fi'il mudhari secara lafaz. Jadi lafaznya fi'il mudhari tersebut mansub. Nah, dia adapun menasabkan fi'il madi dan amr itu hanya mahallan. Ya, hanya mahallan, nanti fi mahalli nasbin. Baik, wa ta'malu dhahiratan. Nah, an ini dia beramal zahir, jelas, nyata. Ya, annya itu nampak. Semisal antakula nafsun. Nah, itu annya itu nampak. Wa mudmaratan kama yati, dan dia juga beramal dengan mudmarah, tidak nampak. Semisal kayak tadi itu yang disebutkan di 6 tersisa, di 6 tersisa selain dari 4 yang awal, ya, yaitu lamul juhud, lamul kai, ya, hatta jawabul fi bil fa, jawabul bil waw dan au, itu semua fi'il mudhari yang ada setelahnya mansub dengan an, bukan dengan yang disebutkan tadi. Hatta yadhaba, yadhaba mansub dengan an, bukan dengan hatta. Nah, annya mana? Mutmaratan. Nah, mutmaratan. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Baik. Sampai sini ya? Iya. Ah. Tafadhal ya. Syekh Abdul Majid. Bi alima wa an la yufsalu wa an la wa an la yufsal wa an la yufsala bainaha wa bainal yaqin fasil wa bayra wa bi qasami wa bi dhanna ya wa yanfi ma'nahu. Naam, nahu lan nabraha. Baik. Berikutnya mengenai an ini, wa ishtaratu li an al-masdariyah. Wa ishtaratu li an al-masdariyah alla tusbaqu bi alima. Ya, dan dipersyaratkan bagi an masdariyah ini yaitu dia tidak didahului oleh alima. Ya. Kemudian dia tidak dipisah antara an dan fi'il dengan fasilun, dengan pemisah apapun. Enggak boleh. Ya, selain ghairu wawil qasami. Ya, selain dengan wawul qasam. Wa bi dhanna yajuzu ar-raf'u wan nasbu. Dan dengan dhanna boleh rafa', boleh nasab. Tapi perhatikan, an ini dia tidak boleh didahului dengan alima. Kalau didahului dengan alima maka enggak boleh. Ya. Saya perhatikan alima an sayakul, ya. Semisal di firman Allah, ya, di surah apa namanya? Al-Mudatsir, ya. Alima an sayakul. Sayakulu atau sayakula? Sayakul. Hah? Alima an sayakunu. Nah. Baik, bukan ya, sayakuna muzammil ya. Ah, naam. Kemudian tidak dipasal dengan sesuatu, tidak dipasal antara an dan fiilnya, ya, tidak dipisah. Artinya kalau sudah dipisah, ya, dia tidak beramal lagi. Ya, selain waw qasam. Nah, kalau waw qasam, ya, misalkan antum mengatakan, ya, yuridu an wallahi, nah, yuridu an wallahi yusafira ila Makkah. Hadza yajuz. Nah, adapun ya didahului dengan dhanna maka boleh rafa, boleh nasab. Ini penjelasannya nanti ya di kajian kita selanjutnya ya. Ya mungkin di Al-Mutamimah atau di Qatar insyaallah. Asani yang kedua minan nawasib yaitu lan. Ya yuwahya tansibu binafsi, dan lan ini menasabkan dengan dirinya sendiri. Ya, sebagian para ulama qaddamaha mendahulukannya daripada an. Itu dia adalah harpun. Maknanya adalah an-nafyu fil mustaqbal. Ya. Yansibu al-mudari'ah. Wa yanfi ma'nahu. Dia menasabkan fi'il mudari' dan menafikan maknanya. Ya, misalkan itu mengatakan lan yusafira Zaidun. Dia menasabkan fi'il mudari' yusafir tapi menafikan maknanya. Makna safar yang terkandung dalam fi'il yusafira. Ya. Baik, contoh lan nabraha. Nah, ini wadih ya. Baik, berikutnya qala al-muallif rahimahullah taala wa idan wa kai, idan dan kai. Nah. Ya, tafadhal. Dibaca dari Syekh Roni. Ukrimaka. Iza ukrimaka. Jawaban dengan kola. Uridu an azuroka. Uridu an azuroka. Uridu an azuroka. Tapi perhatikan. Berikutnya idan. Ya, wahuwa salisu minan awasi binafsiha. Yang ketiga. Yang menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Jadi adalah harfu jawabin wa jazain. Ya. Huruf jawab, huruf jaza. Membalas dan menjawab. Wa yushtaratu linasbi biha salasatu syurutun. Tapi disyaratkan ya dalam penasabannya ini ada tiga syarat. Salam. Ya. Yang pertama, dia mesti berada di awal jawab. Antakuna fi sadril jawab. Dia mesti berada di awal jawab. Ya. Jadi misalkan antum mau mengatakan ya, sesuatu dengan fi'il mudhari, idan itu mesti di awal. Ya. Baik. Misalkan antum ditanya ya ain mata tatazawwaj? Kapan nanti merit? Nah, idan kalau begitu masuk ke fi'il mudhari. Asuma. Nah, idan asuma. Kalau begitu saya mau puasa aja. Nah. Dia mesti di awal jawab. Yang berikutnya wa yakuna al-fi'l ba'daha. Nah, fi'il setelahnya itu mesti mustaqbalan. Mesti yang akan datang. Nah, kayak tadi itu, ain ditanya. Kapan nanti menikah? Ya, idan di awal jawab an asu, idan asuma. Saya puasa. Puasanya itu mustakbal, artinya sekarang dia belum puasa. Kemudian dia tidak dipisah antara idan dan fiilnya dengan fasilun, dengan sebuah pemisah. Ya, gak boleh misalkan kalau ditanya kapan kamu nikah, idan, atau mengucap yang lain. Ya, mengucap yang lain baru asumu. Ya, kecuali wawul khosam atau la nafiyah. Ini baru boleh. Idan wallahi. Ya. Atau la nafiyah. Idan la apa misalkan? La asuma. Jangan la asuma. idan la usafira misalkan. Ya, nahu idan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memberikan Anda jawaban liman qala uridu an azuraka. Ini sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepada Anda, saya pengen ziarah mengunjungi Anda. Idan ukrimaka. Nah, warabi, ini masih sepaket kai. Tafadhal Syekh Anwar. Anna likai salasa halatin. Anna likai salasa halatin. Ulang. Anna. Anna likai salasa. Anna likai salasa halatin. Sakunu masdariyatan nahu. Kaila yakunu zulatan. Wadakunu taklimiyatan nahu. Tuk mansub. Ma tuk krimani. Oh, mansub ini bahasan kita ya mansub. Tuk krimji tu kai tuk krimani. Anwar enggak konsentrasi sih. Mesti ngapain Anwar? Basah-basah rambutnya datang ke sini. Dari Tambun ke Pondok Ungu rambutnya masih basah. Masya Allah, Syekh Anwar. Yang keempat kai, ya, dia al-masdariyah ad-dakhilatu yang masuk dia alaiha lamu ta'lil. Yang lamu ya. Itu tolong dibuka. Lafdan. Sini aja, Pak. Masyaallah. Nah, ini baru semangat. Tadi lemes banget kemauannya. Hah? Jangan tersamperin. Belum dibikin sama dia kopinya. Aduh. Hah? Dijemput. Ya Allah. Pantes lemes banget anak, kenapa ya? Aduh. Oh. Males-malesan ya. Ya Allah, sekali jadi panas ah. Ya masih lemas dah kalau begini. Masya Allah. Ya. Nahu likai taksau. Au takdiran. Atau takdir kai taqarra ain ainuha. Baik, lihat itu di footnote. Taqarra fi'lun mudhari mansub bikai. Ainu fa'ilun ya marfu wal ha dhamir mudhaf ilai. Fa illam yataqaddamha alamu la lafdan wala taqdiran fa hiya harfu ta'lilin wa jarrin. Wal fi'lu ba'daha mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da kai. Namun apabila kai tidak didahului oleh lam, baik secara lafaz maupun tidak pula secara takdir, maka kai tadi adalah harfu ta'lil dan harfu jar. Adapun fi'il setelahnya mansub dengan an mutmaratan wujuban ba'da kai. Mansub dengan an. An yang wajib diitmarkan, disembunyikan, tidak dinampakkan. Yang ada setelah kai. Baik. Falhasil, maka kesimpulannya adalah anna likai salasa halatin. Kai itu memiliki tiga keadaan. Takunu masdariyatan, takunu ta'liliyatan, takunu lahuma. Yang pertama masdariyah, ya, kaila yakuna dulah, kaila yakuna dulatan. Dan ta'liliyah, ya, jadi nanti kai ini mentakwil masdar fi'il yang ada setelahnya. Kana yakunu apa masdarnya? Kaunan. Baik, dan dia menjadi ta'lil ya. Jadi ta'lil. Jitu kai akra. Jadi ta'lil. Apa bahasa kitanya? Sebab. Alasan. Ya. Watakun, ya. Dan watakunu lahuma. Dan kai itu bisa pada keduanya, ya, ta'liliyah dan ya, dan masdariyah. Contoh jitu kai tukrimani. Ya, jitu kai tukrimani. Saya datang kai supaya tukrimani. Engkau memuliakan aku. Nah. Ya. Masih panas mobilnya. Masih lemas mereka. Ya qala al-muallif rahimahullah ta'ala wala mukai wala murjuhud. Nah, tafadhal dibaca ainun. Oh, okay. Al-mukhtalaf. Rijisu fa'il dari ada. Kemudian berikutnya lamukai. Sumiyat bidalik dinamakan dengan lamukai di annakai ya takhlufuha fi ta'lil. Karena kai menggantikannya dalam ta'lil. Ya, menggantikan lamnya tadi. Yuqal dikatakan juga di itu adalah lamu ta'lil. Di anna ma ba'daha illatun lima qablaha. Karena yang datang setelahnya itu adalah sebab dari sebelumnya. Ya. Wa hiya awwalun nasibi al-mukhtalafi fiha. Dia adalah awal amil nasab yang diperselisihkan. Ya, contoh litubayyana lin-nas. Litubayyana lin-nas. Perhatikan agar engkau menjelaskan kepada manusia. Maka tubayyin di sini fi'il mudhari mansub bi'an mutmaratan jawazan ba'da lamikai. Ya, tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. Nas jar majrur muta'alliq dengan tubayyin. Nah, ini dia adalah illah dari sebelumnya. Misalkan antum mengatakan dahabtu ila kita ila kada wa kada li. li misalkan li akhra'a atau li ajida kada wa kada. Nah, itu adalah sebab dari sebelumnya. Sebelumnya antum tadi mengatakan dahabtu. Sebab dari kepergian antum di situ. Nah. Wala farqa baina an takuna lil akhiba au sayri ay sayrura. Ya sayrura. Nah, enggak ada perbedaan antara lil akhibah ya atau sayrura. Lil akhibah maksudnya ya dampak ya, ataupun perubahan. Contoh liyakuna lahum aduwan. Ya, agar ia menjadi musuh bagi mereka. Lihat haba ankum ar-rijis. Ya, agar dia menghilangkan rijis kotoran ankum dari kalian. Ini kan akibah. Ya. Kalau yang liyakuna lahum aduan ini adalah sayrurah. Menjadi gitu ya. Menjadi musuh. Wa mahalu jawazihi. Mahal bolehnya. Bolehnya apa? Bolehnya an tersebut muncul. Li ya lamul kai li an kai begitu. Jadi apa namanya? Kalau kita mengirab misalkan dicontoh li tubayyin linnas maka tubayyin itu fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan jawazan. Ya. Beda nanti kalau antum mengatakan hatta yubayyina maka yubayyina mansub dengan an mutmaratan wujuban. Annya itu wajib mutmaratan. Annya itu wajib tidak hadir, tidak muncul. Nah, kalau ini boleh annya muncul. Boleh antum mengatakan itu misalkan ya li yusafira maka boleh antum memberikan an li an yusafira secara lafaz. Ya. Boleh. Nah, mahalu jawazihi posisi bolehnya an ini muncul ialah malam taqtarin al-fi'lu bila an-nafiyah. Selama fi'il tidak diiringi oleh la nafiyah. Au an atau an. Ya. Fayakunu wajiban. Tapi kalau sudah diiringi oleh la apa namanya? La nafiyah atau an maka ya itu wajib. Baik. Berikutnya tafadhal dibaca. Hilmi. Al-Qula Jannata. Halo ya, ngopi dulu ngopi. Saya Anwar udah ngopi. Enggak ngopi kan? Pantes hidup antum enggak berwarna. Itu-itu aja. Sama kayak Aidur. Mana? Tadi bacanya dari mana ya? Dari Na'an. Dia memiliki tiga kondisi. Ya, luzumul idmar wajib mesti ada. Ya. Wa huwa fi ma adalla mikai. Itu yang ketika selain ya. Pada selain lam kai wa luzumul idhar wa huwa ma lam kai. Dan mesti nampak dia. Ya. Ini luzumul itmar bima ada lamikai, yaitu pada selain lamikai. Misalkan hatta itu an musti itmar. Ya, misalkan itu mengatakan hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Ya. Hatta yarji'a ila dinikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hingga hatta tarji'u. Ini kan tarji'u fi'il mudhari mansub wala matun nasbihi hadaf nun ya na minal amsilah al khamsah. Baik, kemudian mana amilnya? Annya ada amilnya adalah an mutmaratan, wujuban, wajib diitmar ba'da hatta. Nah ini ya, adapun lamukai itu tidak. Ya, yang terletak setelah lamukai itu tidak. Dia jawaz, boleh muncul. Waluzumul idhar wa huwa ma'a lamukai. Dan mesti idhar, mesti nampak annya, yaitu ketika dia bersama lamukai. Idza kanat ma'ala. Jawazul amraini ma'a kai idza lam takun ma'ala. Nahu aslamtu kai adkhala al-jannata. Nah, boleh dua hal tadi dengan kai jika tidak bersama la. Untuk mengatakan aslamtu kai adkhala al-jannah. Baik, berikutnya wala murjuhud. Nah, balik lagi ke Pak Ahmad lagi. Ayas biqoha atau didahului ya, ayus biqoha kana almanfiyah yakun almanfiyah ini dulu, bahas ini dulu. Berikutnya adalah lamul juhud. Lamul juhud itu apa? Lamu an-nafi. Lakin bi'an mutmaratan wujuban. Nah, berikutnya yang menasabkan adalah lamul juhud. Tapi ya, sebagaimana pendapat jumhur bahwa amil yang menasabkan itu cuman 4. Ya. Maka di sini lamul juhud tidak masuk, yaitu yang menasabkan ialah an ya. Han, lan, idan, kai. Maksud saya yang menasabkan fi'il mudhari. Ya, adapun setelahnya itu mansubnya bukan dengan dirinya sendiri, tetapi dengan an mutmaratan. Nah, oleh karena itulah ya, Ibnu Qasim menyatakan lakin bi an mutmaratan wujuban, akan tetapi dia menasabkan itu dengan an mutmaratan wujuban yang wajib diitmar. Dhabituha, ketentuannya gimana? Ayusbaqaha kana almanfiyatu bima, itu dia didahului oleh kana, kana yang manfiyah dengan ma, ma kana, atau yakun almanfiyah bilam ya, lam yakun. Baru masuk lam juhud dan fi'il mudhari setelahnya mansub. Ya, fi'il mudhari setelahnya mansub. Ah, Habib datang. Ah, kopi ana ada nih. Bawa kopinya enggak, Habib? Ya. Bawa kopi enggak? Lupa. Ya. Aduh. Kamu kopinya pula. Lupa, sini mau ngapain terusnya? Ya, tapi dengan syarat tadi ya, dia didahului oleh kana atau yakun, tapi mesti manfi. Kalau kana ya fi'il madi, maka manfinya dengan manafiyah. Kalau yakun fil mudhari manfinya dengan lam. Contoh, wa ma kana Allahu liyu'adzibahu. Perhatikan lamul juhud masuk ke fi'il mudhari liyu'adziba, adzaba yu'adzibu. Ya. Nah, itu dengan syarat didahului oleh kana manfiyah dengan ma. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidaklah mengadab mereka. Atau dengan fi'il mudhari lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah tidak mengampuni mereka. Ya, maka Allah ma'amanya nabiyah karena fil madhi naqis. Ya. Lalu kemudian lafaz jalalah adalah isimnya. Liyu'adzibahum. Lam mujhud. Yu'adzibah fil mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da lam mujhud. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Nah, yu'adzibahum. Hum di situ ha maf'ulun bi domir bi mahalli nasbin maf'ulun bi. Nah, mana khabarnya? Mana khabarnya berarti khabar kana? Jumlah yu'adzibahum, ya, yu'adzibahum, yu'adzibah itu fi'il fa'il maf'ul, ya, itu fi mahalli nasbin sebagai khabar kana. Sama dengan lam yakunillahu liyaghfir lahum. Lam harfu jazmin yakun fil mudhari subun. Oh, masya Allah, bawa anak dia. Enggak, dia cuma punya dua nama aja, lamu juhud atau lamu nafi. Ya, karena bukan lamu ta'lil, itu bukan kayak ta'lil begitu. Baik. Berikutnya wa hatta. Hatta. Nah, Habib baca hatta. Ini Syekh Abu Akila mutakhir jiddan. 107 berudat. Mau ngapain? 107. Berenang ya? Masya Allah, kemarin berenang di Marwanto. Aduh, Abu Akila. Liar banget dah. Tafadhal Habib. Hah? Iya. Bi an mutmaratan. Wa yushtaratu. Lam ta'lil. Yarji mansub dong. Majusub dong kalau yarji. Nah, baru datang dia bingung dia. Makanya bawa kopi. Masa hatta yarji majusub dong. Nah, ini ya, mantep nih. Syekh Ibn Qasim nih. Ayat Quran aja gundul. Nah, ayat Quran aja gundul. Hatta yarji'a ilaina Musa. Terus? Masa aslama? Apa bacanya? Aslim. Aslim itu kan fi'il amr. Fa'ilnya mana? Mukhatab kan? Domir mustatir. Wujuban anta. Takdirnya anta. Hatta tadkhula al-jannata. Baik, nah perhatikan. Berikutnya amil dari nawasib, amil nasib berikutnya adalah hatta. Hatta. Hatta ini ada macam-macam. Dia ada hatta harfu jar, hatta ataf, ada hatta nawasib. Nah. Hatta. Hatta ini hampir-hampir udah jadi bahasa Indonesia. Hampir-hampir. Ya. Saya pernah dengar ya, tokoh-tokoh awam pun ya, mengucapkan dengan hatta. Hatta sekalipun kata mereka. Ya, udah hampir-hampir. Ya. Cawapres tahun lalu, periode sebelumnya, hatta rajasa. Hei, apa Anon? Wapres pertama? Kapan? Oh, pinter juga. Belajar di mana nih? Ya, baik. Nah dia mansubnya itu fi'il mudhari yang mansub setelahnya itu bukan dengan hatta. Tapi dengan an mutmaratan wujuban. Dengan an yang wajib diitmar. Ya, yang terletak setelah hatta. Nah, dipersyaratkan pada nasabnya ialah antakuna jaratan. Dia mesti jarah. Ya. Dia mesti hatta jarah. Bimakna ila, yang maknanya la ila. Au bimakna la mita'lil. Nah, kan dia mansub fi'il mudhari, mansubnya itu dengan an ya. Nah, kan kalau an itu harfu nasbin wa masdarin. Ya enggak? Semisal hatta yarji'ah. Mana tadi contohnya? Hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, nanti hatta itu masuk ke takwil masdar. Hatta menjarkan, dia beramal menjarkan ya. Takwil masdar dari fi'il mudhari yang sudah ditakwil masdar dengan an, bukan dengan hatta. Ya, baik, bisa dipahami sini? Enggak ada papan tulis, kalau ada papan tulis saya terangin. Insya Allah paham lah antum ya. Nah, insya Allah ya. Baik. Enggak usah pak, jangan repot-repot pak. Pak Haji Abdul Razak. Enggak usah repot-repot ngambil papan tulis. Kecuali kalau mesen nasi uduk gak apa-apa. Jauh-jauh dah gak apa-apa dah. Ya, suduk, ya, jengkol, telur. Mana tadi? Ainur sih ketawa. Saya jadi lupa itu. Yang mana sekarang? Oh iya. Dia mesti bimana ilah. Atau bimakna la mita'lil. Contoh, hatta yarji'a ilaina Musa, hingga Musa kembali kepada kami. Ya, perhatikan hatta dia harfu jar ila, ini maknanya. Nah, yarji gimana? Harfu jar kan enggak mungkin masuk ke fi'il. Nah, yarji'a itu fi'il mudhari mansub dengan an, bukan dengan hatta. Wujuban. Ya, wujuban yang wajib diidmar, mutmaratan wujuban. Nah, jadi takdirnya hatta an yarji'a ilaina Musa. Nah, nanti an ya dia harfu nasbin wa masdarin, menasabkan fi'il mudhari'nya yarji'a secara lafdan. Nah, kemudian ya, mentakwil masdarnya takdir secara takdir. Roja'a yarji'u apa? Rujuk. Roja'a yarji'u rujuan. Maka hatta yarji'a berarti hatta ruju'i. Hatta ruju'in ilaina Musa. Ya. Tapi hatta ruju' begitu. Ya. Pas kan? Maknanya ila ruju'. Baik. Aslim hatta tadkhul al-jannah. Aslim fi'il amar. Ya. Fi'il fa'il. Fi'ilnya. Ya, fi'il amar, fa'ilnya domir mustatir wujuban, takdir anta. Hatta, bimakna ila. Ila tadkhul. Ila tadkhula. Nah ini, dakhala yadkhulu dukhulan. Ila, ya, dukhulikal jannah. Ya. Al jannata makulun, makulun bi. Baik, bisa dipahami sini ya. Begitu Nah,